Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ajaran Islam menetapkan batasan aurat bagi sesama manusia untuk menjaga pandangan masing-masing. Karena pandangan mata merupakan tahap awal dari terjadinya dosa dan kerusakan yang lebih besar lagi. Tanggung jawab ini mulai berlaku semenjak seseorang berstatus mukallaf atau baligh berakal. Lalu bagaimana jika mereka masih anak-anak? Adakah batasan aurat bagi mereka? Apakah juga berbeda bagi mereka batasan aurat di hadapan mahram dan selain mahram? Tidak ditemukan dalil khusus yang membahas tentang aurat anak-anak. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang aurat anak. Dalam mazhab Hambali dikatakan untuk anak-anak yang usianya di bawah 7 tahun, tidak ada aurat. Artinya orang tuanya ataupun orang lain boleh melihat auratnya, termasuk alat vitalnya. Kemudian untuk usia 7 hingga 10 tahun, untuk pria, batas auratnya adalah aurat besar, yaitu alat vitalnya, baik bagian depan maupun belakang. Sedangkan untuk anak perempuan, auratnya adalah antara pusar hingga lutut. Sedangkan untuk anak-anak yang usianya 10 tahun ke atas, maka auratnya sama seperti orang dewasa. Sekali lagi, memang tidak ada dalil yang tegas untuk batasan umur dan aurat tersebut. Akan tetapi para ulama Hambali memaknainya dari hadis lain, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun, dan pukul mereka, paksa untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun, serta pisahkan mereka antara anak laki dan perempuan ketika tidur." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menyebutkan dua batas usia dalam pendidikan sholat, sehingga para ulama dari mazhab Hambali menggunakannya sebagai petunjuk untuk memberi batasan aurat pada usia anak-anak. Sedangkan para ulama Syafi'i, aurat anak kecil terutama mereka yang sudah mulai memasuki usia remaja dan sudah mengerti tentang aurat, disamakan dengan aurat orang dewasa. Untuk laki-laki mulai dari lutut hingga pusar, dan wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun jika usianya masih di bawah itu dan masih belum mengerti tentang aurat, maka pada hakikatnya ia dianggap belum memiliki aurat. Akan tetapi, tetap tidak boleh melihat ke area vitalnya, kecuali memang ada keadaan yang mendesak. Adapun mazhab Maliki membuat batasan berdasarkan beberapa kriteria umur. Untuk anak laki-laki yang umurnya di bawah 8 tahun, maka tidak ada aurat baginya. Sedangkan yang berumur lebih dari 8 hingga 12 tahun juga tidak ada batasan aurat, hanya saja lawan jenisnya tidak boleh memandikannya. Sedangkan jika usianya sudah lebih dari 12 tahun, maka auratnya tak ubahnya seperti aurat orang dewasa. Adapun bagi anak kecil perempuan, mulai dari bayi hingga umur 2 tahun, tidak ada aurat bagi mereka. Begitu juga hingga umur 4 tahun. Hanya saja, orang laki-laki sudah tidak boleh lagi menyentuhnya. Sedangkan anak perempuan yang sudah bisa mengundang syahwat seperti anak 6 atau 7 tahun, maka auratnya sama seperti orang dewasa. Para ulama dalam mazhab Hanafi menyatakan, anak kecil baik itu laki-laki atau perempuan yang masih di bawah usia 4 tahun, belum mempunyai aurat sama sekali. Akan tetapi, tetap saja tidak boleh menyentuh area vitalnya. Kemudian antara umur 4 hingga 10 tahun, auratnya pada area vital depan dan belakang. Dan jika sudah lebih dari 10 tahun, maka auratnya sudah seperti orang dewasa. Lalu bagaimana dengan fenomena di masyarakat, anak-anak yang belum baligh atau bahkan masih balita sudah dipakaikan jilbab? Apakah ini tuntunan dalam agama atau hanya sekedar pembelajaran? Apakah pembelajaran berpakaian menutup aurat sejak anak-anak sebelum baligh sudah menjadi tren di zaman Nabi atau tidak? Meski kewajiban menutup aurat baru berlaku bagi mukallaf atau dewasa, namun bukan berarti membiarkan anak kecil auratnya terbuka adalah tindakan yang baik.

Nasrani melarang pernikahan antara sepupu kecuali sudah ada jarak 7 keturunan atau lebih antara dua mempelai. Sedangkan Yahudi justru membolehkan seorang pria menikahi keponakannya. Maka syariat Islam mengambil sikap pertengahan antara dua kutub ekstrim tersebut. Haram menikahi keponakan, tetapi boleh menikahi sepupu. Akan tetapi pernah juga Rasulullah SAW menolak menikahi sepupunya yang ditawarkan kepadanya, yaitu putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah merupakan paman beliau, sehingga putri Hamzah merupakan sepupu beliau SAW. Akan tetapi penolakan tersebut bukan karena status sepupu, tapi karena status saudara sepersusuan. Karena Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi SAW, sehingga dari hubungan tersebut, putri Hamzah menjadi seperti keponakan beliau dari hubungan persusuannya dengan Hamzah. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW ditawari untuk menikahi anak perempuannya Hamzah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya dia anak perempuan Hamzah tidak halal untuk aku nikahi, karena dia anak saudara sesusuanku, dan apa yang diharamkan dari sebab persusuan sama seperti yang diharamkan karena sebab nasab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi alasan beliau menolak untuk menikahi putri Hamzah bukan karena alasan sepupu, tetapi karena alasan anak dari saudara sesusuan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hamzah dan Rasulullah keduanya pernah disusui oleh Suwaibah, salah seorang budak Abu Lahab. Jika antara sepupu saja boleh menikah, maka anak dari sepupu apalagi? Mereka sama sekali bukan orang yang haram dinikahi. Bahkan menikahi anak sepupu dilakukan juga oleh keluarga Rasulullah SAW, yaitu pernikahan antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasul dengan putri Rasul sendiri, yaitu Fatimah Az-Zahra. Pemirsa Khazanah, di sebagian kelompok masyarakat beredar keyakinan bahwa mendengarkan musik klasik bagi tumbuh kembang janin. Alunan suara lembut yang dilantunkan musik tersebut dipercaya akan memberi stimulus positif pada bayi. Menurut para ahli, memasuki minggu ke-24 atau bulan ke-6 dari kehamilan, pendengaran janin sudah berfungsi secara penuh. Hal ini pun terkonfirmasi oleh ayat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9. Hal ini juga dibuktikan dengan reaksi dari janin yang menggerak-gerakkan tubuhnya secara lembut ketika dia mendengar suara-suara yang disukainya. Dia pun akan menunjukkan respons khas saat mendengar suara-suara bising atau teriakan yang tidak disukainya. Berdasarkan hal ini, sejumlah peneliti menyimpulkan bahwa musik klasik untuk ibu hamil dapat memberi pengaruh positif pada proses perkembangan janin. Inilah yang kemudian dikenal dengan efek Mozart. Terlepas dari benar atau tidaknya penelitian tentang pengaruh musik Mozart terhadap janin bagi seorang muslim, ada banyak pilihan yang lebih baik lagi untuk merangsang otak janin dalam kandungan yang jauh lebih hebat dari musik Mozart, yaitu membaca atau memperdengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran secara intens. Lalu seperti apa pengaruh bacaan dan lantunan Al-Quran terhadap janin dalam kandungan? Pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, memperdengarkan bacaan Al-Quran pastinya akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kecerdasan emosi jabang bayi yang dikandung daripada terapi apapun. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa lantunan ayat suci Al-Quran adalah suara terbaik ciptaan Allah di muka bumi yang telah disesuaikan dengan komposisi dan kesanggupan mendengar setiap manusia. Tahun 1984, Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara memaparkan hasil sebuah penelitian bahwa bacaan Al-Quran mampu mendatangkan ketenangan jiwa bagi yang membacanya hingga 97%. Penelitian lainnya menyebutkan bayi yang baru berusia 48 jam akan memberikan respons tersenyum dan menjadi lebih tenang ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran. Bacaan itu akan membuat jiwanya menjadi tenang. Ketenangan ini akan membuat pertumbuhan janin di dalam rahim berlangsung secara optimal. Di sekitar kita pun ada banyak kisah tentang bagaimana efek membaca Al-Quran untuk ibu hamil dan bayi yang dikandung dan kelak dilahirkannya. Pembiasaan dan pengkondisian yang dilakukan ibu hamil dengan senantiasa memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran kepada janinnya terbukti menjadikan sang janin ketika sudah lahir ke dunia memiliki kecenderungan lebih besar untuk mudah membaca dan menghafal Al-Quran, asalkan stimulus-stimulus tersebut terus diberikan. Banyak juga yang meyakini bahwa dengan membaca surat Maryam untuk ibu hamil dan membaca surat Yusuf untuk ibu hamil akan membuat anak yang dilahirkan kelak menjadi cantik, tampan, atau cerdas. Sebetulnya tidak ada dalil khusus yang mendasari pernyataan tersebut. Tetapi tentu saja membacakan kedua surat tersebut untuk janin juga merupakan hal yang baik. Karena pada dasarnya semua surat Al-Quran baik untuk dibaca. Apalagi jika kemudian diiringi dengan menghayati dan mentadaburi maknanya. Seorang ibu tentu saja akan berharap agar anak yang dilahirkannya tampan, cantik, sempurna, tanpa cacat. Akan tetapi bentuk dan rupa bayi yang akan lahir nantinya, Allah lah yang menentukan. Sebagaimana firman-Nya, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 6. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Imam Qurtubi dengan mengatakan, Allah lah yang menciptakan yang jelek atau tampan, yang hitam atau putih, yang tinggi atau pendek, yang sempurna atau cacat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.